Ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang sudah terlanjur melanat dalam kurung karena marah besar antara sadar dan tidak? Melanat itu kepada kerabat, bagaimana cara taubatnya supaya tidak mengenai dirinya atau berbalik? Ya, kalau sudah terjadi seperti itu dan kita ingin bertaubat, maka kita minta maaf kepada yang terkait dengan laknat itu. Ya, kita minta maaf. Ya, insyaallah dengan dia memaafkan, dengan kita minta maaf, ya kita berharap laknat itu tidak berbalik. Ya, kita berharap seperti itu. Ya, karena ini ya tentunya dosa bukan hanya terkait dengan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menyakiti orang lain, artinya melanggar hak orang. Sehingga taubatnya ya dua jalur, ya, jalur kepada Allah bertaubat, istighfar dan seterusnya, jalur yang kepada manusia ya tadi minta maaf itu. Ya. Nah, bagaimana hukumnya seorang yang meruqyah dan mengatakan keluarlah wahai musuh Allah? Ya, ya, ya, ini nampaknya agak sulit ini ya mengatakan seperti itu ya, karena orang meruqyah itu dan mengatakan seperti ini, dia komunikasi dengan siapa? Dengan jin ya. Jinnya itu gimana? Ya, kita kan enggak tahu. Kita enggak ngerti ini. Jinnya ini jin muslim, kafir seperti apa? Ya. Bagi kita lebih baik tidak usah mengatakan seperti itu, lebih selamat ya. Kalau mungkin ada riwayat ulama kita mengatakan begitu ya, mereka orang yang mengerti, mungkin mereka memahami betul hal-hal yang karenanya mereka mengatakan kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita, pengetahuan kita ya sejauh mana ya, kita enggak mengerti jin tersebut melakukan hal ini karena apa, yaitu memang ada unsur kezaliman kepada manusia. Namun apa sebabnya? Alhasil kalau kita meruqyah, sudah jangan banyak bicara kita meruqyah itu ya. Kita komunikasi dengan makhluk yang enggak kelihatan. Bisa bohong, bisa enggak bohong ya. Kalau kita banyak komunikasi, mungkin saja dia malah cerita asyik ya, kita dengerin ceritanya, melalaikan. Enggak usah, gempur saja terus dengan ayat-ayat itu. Ya. Insyaallah dengan itu akan lebih manfaat ya. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kiranya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.